dan bunga. Inilah sebuah cinta. Sang mengundang luka di sisi kang rembulan, cincinku kau pulangkan, ambilmu persinggahan selingan jiwa. Bertahun ku bertahan. Terima kasih. Kau bisa Terpisah tanpa harapan. selama ini aku tidak menduga, kataku bisa menghiris jiwa. Hanya aku yang rasa. Thank you. rindu ini takkan mati. Aku pun tak ada di hati. Rasakan, kau tidak.